Jadi perangnya jahiliyah dah tak habis molat, kena beki bi molat. Tengok kereta baru sudah beki naik cam besar. Serana je dia pelari lalu ya. Jangan wilbih pada 100 kereta, tak boleh. Injil baru. Tak gitu ke? Buah kereta awak bawa tebik kedah pun. Orang tak jijak lalu 104. Dah tak jijak itu hak terbulan tanya hari kacanya. Tak ada. Ya hak baru ni kena kinyang gitu-gitu tadi. Sama taruh dia nak. Kita nak dia. Menyok nak rata bergapuannya nak jadi itu molek. Baru boleh pederah. Ini pospo tu lah muka zaman jahiliyah tu zaman masa menyembah puja lain. Tak itu kan? Puja kubur, puja lebih-lebih lagi di zaman tu kan? Kalau orang-orang yang mati tu orang pangkat kena mu'ah. Ini puja sungguh-sungguh. Ini puja sungguh-sungguh. Siapa setengah-setengahnya buat masjid nak di situ tu untuk nak puja. Sabit tu dia lagi tu. Ini baru tak boleh pelari dirah lepas pergi kubur pula. Iya. Kawan baru duk memperkenal suruh kata Allah Tuhan dia baru. Allah satu, hak lain tak ada lagi. Kau dulu. Jadi kau lepas pergi selalu sudah jakit hak perang jahiliyah mari. Lalu Nabi kata aku dulu lagi aku katuk pen hukum ziarah kubur. Walaupun kebaikan tapi masa tu tak leh lagi. Aku tak pernah. Ini menunjukkan kata buku ziarah kubur sungguh Nabi lagi tapi dulu. Dia panggil mansukh dinasahkan waktu. Sudah dinasah ke hukum lari itu dinasah. Nasah tu. Mana nasah dekat hati mana? Hadis ni selalu dah. Bila kita mengaji dalam usul fiqh baca ke nasah mansukh, dia misal dengan hadis ni. Dia nak misal betul mana? Nasah mansukh ni kadang-kadang Nabi kata satu kali balas ni. Duk lama pula kata pula. Hak ni dia menasah tu. Terkadang sepatah kata tu humi mansukha hujung nasah. Ini sebuah hadis ni. Hadis ni pakai trik lalu nasih masuk hadis lalu. Mana? Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Nabi kata, aku dulu kulagai kamu daripada ziarah kubur. Sekarang, fazuruha. Ada Nabi kata. For tu. Menyutah taklik. Sekarang, maka ziarah oleh kamu akan dia akan kubur. Pada masa akan datang. Mulai daripada setakat ni kata, bolehlah. Kudepan bolehlah ziarah kubur. Bila boleh dah nak kata tak boleh pula tak boleh dah boleh dah Nabi lepas dah ni. Lepas tak ada katuk semula dah lah. Lepas pada lepas tak ada katuk dah semula. Ya ada juga. Ada juga kadang-kadang hukum saat ni tu boleh tak boleh, boleh tak boleh, tak boleh semula tak boleh. Ada ya. Supo minum arak. Judi. Minum arak tak boleh boleh boleh belum pada turun lagi.